tanggal kurang lebih kalau tidak salah 14 Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, yaitu hari Jumat tanggal 5 Desember, bertepatan hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah ini, di sini kemudian mulai digorengnya. Masyaikh Aden beberapa Masyaikh Aden, dan itu ada bukti jejak digitalnya. Khutbahnya itu isinya dukungan terhadap pasukan Yaman Selatan. Yang di bawah Aidarus Asyubaydi ini. Siapa dia? Sampai tanggal tersebut dia masih sah wakil presiden. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Masyaikh Aden khutbah dengan memuji pasukan Yaman Selatan itu, yang pertama, ini merupakan permintaan resmi, perintah resmi dari Naib Wazir Al-Awqaf di Yaman ketika itu. Wakil Menteri Al-Awqaf Wal-Irsyad ini, yaitu Kementerian Wakaf dan Bimbingan, kalau di Indonesia kurang lebih Kementerian Agama. Itu meminta kepada para khutoba, ya, pada para khatib-khatib, permintaan resmi, untuk memberikan, yang pertama, jadi di sini Anda sebutkan melalui Naibul Wazir tadi itu, wakil menteri itu melalui Mudir Am, ya, kepala kantor Maktabul Awqaf Wal Irsyad Bil Asimati Aden di ibu kota Aden, kementerian kepala kantor agama di Aden. Al-Awqaf Wal Irsyad kurang lebih kalau di Indonesia kurang lebih sama seperti Kementerian Agama. Ya. Dan ini merupakan arahan dari Naib Wazir Al-Awqaf Wal Irsyad, yaitu Asy-Syaikh Anwar Al-Umari. Apa itu? Khutbah Jumat besok, yurja minkum at-tarkiz ala. Mohon, dimohon dari antum semuanya, para khutaba, untuk fokus khutbah Jumat isinya apa? Ad-du'a li ikhwanina fil quwat al-janubiyah bin nasr wa tamkin wa sabat fil jabahat. Nah, tolong para khatib-khatib Jumat ini, siapa memerintahkan? Penguasa, pemerintah, wakil menteri. Seperti itu. Wakil menteri Awqaf wal Irsyad. Nah, tanggal 4 Desembernya, tanggal 13 Jumadal Akhirahnya, 1447. Minta tolong khutbah Jumatnya. Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita dari pasukan Yaman Selatan untuk didoakan dengan kemenangan dan kekokohan di medan-medan tempur. Jadi ceritanya, sebagaimana hal ini disebutkan juga oleh masyayikh kita, diantaranya penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad Badukhun hafizahullah ta'ala. Jadi di beberapa wilayah-wilayah perbatasan Hadramut, Hadramut itu bagian dari Yaman Selatan. Ya, Yaman bagian selatan. Itu masih ada area-area pertempuran yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Adennya, pemerintah Yaman yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan ini untuk memerangi Houthi. Coba kita lihat. Khutbah tanggal berapa? 5 Desember, itu hari Jumat. Kurang lebih 14 Jumadil Akhirah. Nah. 1447. Apa isi permintaan khutbahnya? Tolong doakan. Dari siapa ini permintaan ini? Khutbah ini? Wakil Menteri Agama kurang lebih. Kementerian Agama. Ya. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Tolong doakan saudara-saudara kita itu pasukan Yaman Selatan. Dalam menghadapi. Baik itu. Tandimul Qaidahnya. Ya karena kan ketika di Yaman ini kan situasi masih juga rawan. Kondisi masih banyak ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Entah Daesh-nya, apa ISIS, ya, Qaidahnya, juga Houthi-nya. Itu kan ceritanya di daerah, di Hadramaut tersebut. Itu sampai sebelumnya kejadian ini, di awal-awal November, itu kan sampai ada dua dari pasukan Saudi yang terbunuh. Seperti itu. Nah, maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan. Masih dalam bingkai, ini curangnya mereka. Enggak menyebutkan secara rinci. Siapa sih STC ini? Siapa sih Dewan Transisi Yaman Selatan ini? Harusnya, tapi ya sudah, namanya orang sudah kalah hawa nafsu, ingin mencari-cari pembenaran, ingin menyerang kehormatan masyaikh, ahlu sunnah, ya sudah. Isinya kecurangan, manipulasi, kedustaan, sudah demikian ya. Seperti itu. Sehingga dalam khutbah tersebut akhirnya Masyaikh Adni berkhutbah. Memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi siapa? Al-Hawasahusi. Kalau kita buka videonya, audionya, itu sama sekali tidak ada. Dan ini juga bentuk kecurangan dari pihak asatidah jumhur. Ittaqullah ayyuhal asatidah. Nah, bagaimana manipulasi? Hakam ini sebetulnya orang yang dekat dengan Masyaikh Aden. Kalau mau bertabayun sangat mudah dan bisa. Nah, dan anak yakin dia tahu bahwa isi dari 7 anggota kepresidenan tadi itu salah satunya adalah Aidarus Az-Zubaydi, anak sangat yakin bahwa dia tahu. Nah, seperti itu. Tapi enggak disebutkan. Aidarus Az-Zubaydi yang merupakan dia apa? Ketua partai transisi. Seperti itu. Bagian dari pemerintah. Makanya di sini Mas Syekh Aden, kalau kita perhatikan isi videonya, audionya, itu bukan dukungan terhadap mereka untuk kemudian memisahkan diri atau memberontak. Isi dukungannya itu dukungan dalam menghadapi Hawasah, Houthi, dan juga orang-orang Irhabiyin. Semacam Qaidahnya, Al-Qaidahnya, ISIS-nya. Kita buka itu. Karena kan akhirnya ketika datang tuduhan-tuduhan ini, akhirnya kita ya mau gak mau akhirnya memastikan. Ini karena menyangkut kehormatan masyaikh. Ada orang yang selama ini kita kenal dengan kekokohan manhajnya, keistiqomahannya. Ternyata mereka mendukung pemberontak separatis. Akhirnya kita buka, kita dengarkan khutbahnya. Kita lihat tanggal berapa. Kita runut sejarahnya. Isinya itu bukan mendukung untuk kemudian perpisahan. Memisahkan diri dari pemerintahan yang sah untuk mendukung separatis. Apalagi mendukung demonstrasi-demonstrasi. Untuk kemudian mendirikan negara Yaman Selatan. Ketika itu. Kenapa anak katakan ketika itu? Mudah-mudahan nanti ada pembahasan berikutnya dari perkembangan terkini sekarang. Ini kan asatidah jumhur ini sampai kesannya kayak mengolok-olok. Entah Zuhair Syarifnya ataupun Muhammad Syarifnya kan sampai ceritanya nanti bisa berdiri negara Ahlus Sunnah Raya atau bagaimana itu. Yang disampaikan oleh Muhammad Syarif itu. Ini nanti ya insya Allah mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Al-Muhim, isi khutbah itu sebagaimana yang diminta oleh wakil menteri. Menteri wakaf dan bimbingan, kurang lebih seperti menteri agama di sini. Mendoakan agar mereka itu diberi kekokohan dalam menghadapi Houthi, menghadapi Tandimul Qaidah, ISIS dan segala macamnya di daerah Hadramaut sana. Nah, kita buka isinya betul. Sehingga yang pertama apa? Kecurangan hasil jumhur. Tidak menyebutkan kapan ini khutbah ini. Kemudian tidak menyebutkan isinya apa. Nah. Kan Yang digambarkan mereka, pemerintah Masyaikh Aden mendukung separatis. Berarti mendukung apa? Memberontak, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, kan demikian? Nah, bukan. Dukungan itu pertama. Tadi barusan sudah kita sebutkan apa? Melawan Houthi di beberapa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Houthi. Yang dimana sebelumnya ada bahkan dua tentara Saudi yang terbunuh. Yang membunuh akhirnya lari, kabur ke kantong-kantong wilayah Houthi. Bergeraklah pasukan Yaman Selatan. Wakil Menteri minta untuk didoakan, didukung. Bukan dalam rangka separatis, tapi dalam rangka melawan Houthi. Baik. Sudah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, nah ini. Kemudian. Yang terjadi setelah itu, pasukan dari Yaman Selatan ini diminta untuk kemudian meninggalkan. Selesai, sudah tugasmu. Sudah mundur dari kantong-kantong wilayah tersebut. Nah, pasukan ini tidak mau. Nah, di sini. Paham ya? Pasukan ini tidak mau, membangkang. Dari apa yang diperintahkan oleh pemerintahan sah di bawah koalisi kerajaan Saudi. Nah, di sini letak mulainya. Ini terjadinya kapan? Setelah mereka mulai berhasil menguasai di akhir-akhir Desember, tanggal 20. Mereka membangkang. Gak mau melepaskan atau mundur dari wilayah tersebut. Bahkan semakin mendatangkan kendaraan-kendaraan tempur dari negara lain. Seperti itu. Yang akhirnya dengan itu pemerintahan yang sah di bawah koalisi kerajaan Saudi Arabia apa? Melakukan pengeboman. Jadi ada pembangkangan itu bukan ketika Masyaikh Aden melakukan khutbah. Pembangkangan itu terjadi kapan? Akhir-akhir Desember. Seperti itu, sekitar tanggal 20-an. Yang akhirnya di situ pemerintah Saudi mengirim pesawat tempurnya, ya. Sehingga mundurlah, kocar-kacirlah pasukan tersebut. Ini kronologisnya, ikhwan. Makanya ketika kita tanya kepada Masyaikh Aden, diantaranya Syekh Hafidz Al-Junaidi, tentang kronologis ini, Masyaikh Aden kok mendukung separatis? Seperti itu bagaimana Syekh dalam khutbah-khutbahnya? Apa jawaban Syekh Hafidz Al-Junaidi? Ini pentingnya tabayun ya ikhwan. Memastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita, media massa yang gak jelas. Yang mereka memang makanannya itu dari berita-berita yang entah pokok benar apa enggak. Yang penting bagaimana berita itu menarik dulu. Itu media massa. Seperti itu. Maka jawaban Syekh, dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Badukhan, Hafidhahumullahu jami'an. Syekh Hafidh ketika anak tanya, maka jawaban beliau, Qala Hafidhahullah hadihil khutab, Ja'at bi amrin min na'ibi wazir awqaf, Hawla mas'alatin khasah, Amma ma hasala ba'daha min isyan, Fala yuafikun alaihi. Masyaikhu Aden. Jelas. Seperti itu. Ini khutbah-khutbah ini yang tadi tanggal 5 Desember itu. Itu datang perintah dari wakil menteri. Seperti itu. Tentang sebuah permasalahan khusus. Yaitu apa? Memohon doa agar pasukan Yaman Selatan itu menghadapi Houthi. Itu diberi kekokohan oleh Allah. Seperti itu. Dan itulah dilakukan oleh Masyaikh Aden berdasarkan permintaan dari pemerintah, wakil menteri. Kemudian kata Syekh, ada pun yang terjadi setelah itu. Dari bentuk pembangkangan. Maka Masyaikh Aden ini enggak menyepakati. Fala yuwafikun alaihi Masyaikh Aden. Masyaikh Aden itu enggak menyepakati. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian hilang. Dari penjelasan entah Zuhair Syarifnya, entah kemudian Abdul Hakam atau Miminya, atau bahkan Muhammad As-Sawitnya. Kronologis ya ikhwan. Nah, kronologis ini penting. Karena kalau enggak akhirnya rancu. Seperti itu.